Hukuman bagi Kekasih, sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Kehidupan semua Nabi dan Rasulullah penuh dengan kisah-kisah tentang puasa. Baik puasa dalam arti harfiah langsung maupun puasa dalam pemaknaannya yang lebih luas. Bukankah segala perkara yang kita alami bersama selama beratus-ratus abad di muka bumi ini dimulai dan disebabkan oleh baginda Adam alaihi salam yang mokel, seharusnya menahan diri makan buah larangan itu, tetapi beliau memakannya. Seandainya Allah mengkonsep suatu takdir yang lain, di mana Adam bersetia tidak menyentuh larangan, maka apakah sekarang ini kita perlu repot dengan kacaunya negara, dengan penggusuran tanah di bulan Ramadan? Tentu sudah ayam tentrem di surga Jannatul Naim, tanpa perang dan kecemburuan, tanpa pergaulan yang menjadi kacau oleh kejahatan dan kebodohan yang tak pernah disadari sebagai kejahatan dan kebodohan, tanpa pembengkakan problem-problem sosial yang tak habis-habisnya. Tetapi memang salah satu metode dialektika untuk menciptakan dinamika kehidupan manusia yang dirancang oleh Allah adalah fenomena laku puasa. Allah sendiri bersifat sangat romantik terhadap puasa dan dalam berbagai kisah menunjukkan betapa ia amat sangat menyediakan cinta kasih yang khusus kepada hambanya yang sedang berpuasa. Para pelaku puasa seakan-akan selalu dipeluknya, didekap, dan selalu disayang-sayang olehnya. Kemudian, kalau ada orang lain yang mengganggunya, Allah sangat bersegera membela dengan penuh melintas. Anda kenal seorang pengembara yang bernama Zamyal? Ya, ia berjalan dari padang ke padang, dari benua ke benua, dari cakrawala ke cakrawala. Meskipun tak banyak orang lain yang mengetahui bahwa ia senantiasa mengembara. Di dalam pengembaraannya, ia senantiasa berpuasa. Meskipun orang tak memahami bahwa ia sedang berpuasa. Bahkan seorang nabi besar yang alim soleh, Yakub namanya, pun terjebak, tak memahami dan tak mempercayainya. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Pada suatu sore menjelang maghrib, Zamyal sahabat kita ini menghampiri rumah Yakub dan mengetuk pintunya. Ya ashabul bait, berilah orang asing yang lapar ini makanan sekadarnya yang berasal dari sisa makanan kalian. Berkali-kali ia mengucapkan kalimat itu dengan wajah yang dibuatnya tampak menderita, padahal jiwanya sangat bahagia di depan Allah karena laku puasanya. Namun Yakub dan keluarganya tak acuh terhadapnya, tidak memperdulikan permintaannya dan membiarkannya berlalu dengan perut kosong. Zamyal kemudian melewati seluruh malam dan lapar, dan menjalani pagi hari berikutnya dalam lapar. Sementara keluarga Nabi besar itu berbuka puasa dengan penuh kenikmatan, kemudian masih menyisakan makanan hingga pagi harinya. Tak ada saat-saat nikmat melebihi situasi lapar, asing dan sepi di hadapan Allah. Tidak ada kebahagiaan dunia melebihi mengucurnya air mata ketika seseorang meratapkan duka deritanya di hadapan Allah. Zamyal tidak pernah menangis. di depan manusia, tetapi ia menumpahkan segala kecengengannya di depan lutut Allah. Sungguh-sungguh tak ada anugerah yang kenyamanannya melebihi keadaan diri terbuang dan terkutuk oleh manusia, tetapi ditangiskan kehadiratnya. Maka demi mendengar Zamyal matul kepadanya, Allah langsung bangkit dan menggertakkan amarahnya kepada Ya'qub. Kenapa wahai Ya'qub, engkau tidak mengasihi hambaku yang kehidupan sehari-harinya bersahaja terhadap nikmat dunia? Ia terusir oleh ketakacuhanmu, kemudian pergi dan mengadukan derita hatinya kepadaku. Tahukah engkau, Ya'qub, bahwa hukuman dari kekasihku lebih cepat datangnya dibanding hukuman bagi musuh-musuhku? Tahukah bahwa hal itu kusengaja karena besarnya penghormatanku kepada kekasih-kekasihku, sementara musuh-musuhku kuabaikan terhanyut oleh lautan dosa-dosanya yang tak mereka ketahui bahwa itu dosa. Beberapa tahun kemudian, Ya'qub kehilangan Yusuf, putra yang amat disayanginya. Dan sejak itu berlangsunglah kisah-kisah legendaris tentang sumur dan pedagang, tentang penjara dan ramalan mimpi, tentang menteri keuangan dan Zulaikha dan sebagainya. Cakrawala yang jauh tanpa sayup. Ujung kisah-kisah itu berupa happy end. Sejak awal hukuman itu, Ya'qub menginsafi kesalahan hidupnya, tetapi tetap harus menempuh waktu yang panjang untuk akhirnya menemukan ketentraman kembali bersama Yusuf yang besar dan anggun. Itulah yang saya sebut dialektika dinamik. Adegan-adegan spektakuler Yusuf yang menyangkut seluruh kerajaan di mana mereka hidup, yang berhubungan dengan proses penghayatan, nilai-nilai puasa, kesetiaan dan kesantunan sosial, dimulai oleh sebuah adegan yang sederhana, di mana figuran yang bernama Zamyal berjalan tersaruk-saruk menuju pintu rumah Ya'qub. Karena semua itu dialektika, hukuman bisa pada akhirnya bermakna bukan hukuman sesudah ia melampaui relativitas waktu, serta sesudah pihak yang terhukum mengerti bagaimana bersikap dan menghikmahinya. Hukuman, apalagi dari Allah, bisa justru menjadi jalan menuju kemuliaan baru, sebagaimana Ya'qub, apalagi kalau yang dihukum adalah kekasihnya. Itulah memang jenis adegan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Bukannya suatu tema dan lakon kehidupan di mana Adam dan anak cucunya hidup tentram, namun monoton di surga sejak hari pertama hingga hari terakhir takdir kehidupan. Dan akhirnya, ingatlah, kalau Allah menghukum, ia jua yang kemudian mengampuni dan mengasihi. Kalau Allah yang menghukum, ia jugalah yang mengusap air mata penyesalanmu. Hukuman itu justru membuktikan kekekalan cintanya. Bukankah tahap pertama hukuman terhadap Ya'qub itu justru berupa impian indah Yusuf tentang rembulan, matahari, dan bintang gemintang? Bukankah dengan demikian, hukuman Allah bagi kekasihnya itu sesungguhnya sebuah kemesraan juga? Perjalanan tiada